tak mungkin lagi. Aku jalan denganmu bila semua rindu yang ada telah hilang. Lupakan saja janji untuk selalu bersama. Bila akhirnya hanya buatmu tersisa.